Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Fa ma'asyir al-ikhwah. Ra'ani wa ra'akumullah. Ayuhat talabah. Ya ra'akumullah. Walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita di majlis yang mulia pada malam hari ini dalam rangka melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca sebuah karya dari Al-Imam Ibn Abdul Barr alaihi rahmatullah yang berjudul Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi. فمعشر الإخوة يا رعاكم الله الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله masih pada sebuah bab yang dituliskan oleh beliau yang menunjukkan bahwasanya at-talabah atau mencari ilmu syar'i, talabul ilmi, merupakan sebuah amalan besar, amalan mulia yang sama sekali tidak ada bandingannya. Yang seluruhnya, jika dibandingkan dengan amalan-amalan sebesar apapun bentuknya, walaupun jihad fi sabilillah, ataukah sholat semalam suntuk dari awal malam hingga akhir malam, atau qiraatul Quran dari awal malam hingga akhir malam, maka tidak ada bandingannya tatkala talabul ilmi dilakukan oleh seorang talib, seorang yang menuntut ilmu syar'i. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan terakhir beberapa riwayat yang berkaitan dengan hal ini. Maka kita lanjutkan riwayat berikutnya yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Barr alaihi rahmatullah dalam nomor riwayat ke-110. Yang beliau menukilkan dari, dengan sanadnya tentunya bisa nadihi, dari Al-Imam Az-Zuhri. Al-Imam Az-Zuhri alaihi rahmatullah adalah seorang tabi'iyun kabirun jibal fi fannihi wa jibalun fi ilmihi wa jibalun fi fatawih, ma'ruf al-Imam Az-Zuhri. Nama beliau adalah Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ابن عبد الله الزهري. محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله الزهري. Ayah dari Abdullah bernama Shihab. Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah, dan ayah dari Abdullah adalah Shihab ibn Shihab, dan kepadanya lah Al-Imam Zuhri sering disandarkan, sering dinisbahkan Al-Imam ibn Shihab Az-Zuhri. Ad-Dawsi, yang mana beliau lahir pada tahun ke-58 Hijriah. 58 Hijriah. Afwan, Az-Zuhri bukan Ad-Dawsi. Ad-Dawsi nanti pada perawi yang berikutnya. Muhammad ibnu Muslim, ibnu Ubaidillah, ibnu Abdillah, ibnu Syihab Az-Zuhri. Titik, sampai di situ. Beliau lahir pada tahun 58 Hijriah, yang ketika itu bertepatan dengan meninggalnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang ketika itu yang sedang memimpin khilafah adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Afwan, yang memimpin ketika itu adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan. Muawiyah ibn Abi Sufyan pada tahun ke-58 Hijriah. Yang memimpin khilafah ketika itu adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Yang mana al-Imam Ibn Shihab Az-Zuhri Muhammad ibn Muslim merupakan seorang tabi'in yang telah berguru kepada beberapa orang sahabah. Di antaranya adalah Anas ibn Malik dan Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi. Ini dua guru besar dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan guru dari Al-Imam Ibn Shihab Az-Zuhri. Yang pertama adalah Anas ibn Malik dan yang kedua adalah Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhuma. Beliau wafat pada tahun 124 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 124 Hijriah. Yang mana dalam riwayat ini Al-Musannif alaihi rahmatullah menukilkan sebuah ucapan dari Al-Imam Ibn Shihab Az-Zuhri. Kata Al-Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, ma'ubidallahu bimithlil fikhi. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih senang untuk disembah, disampaikan bentuk peribadahan kepadanya, bimithlil fikhi. Ketika dibandingkan dengan permisalan al-fiqh. Al-fiqh di sini artinya talabul ilmi. Jadi ma'ubidallahu bimithli talabil ilmi. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mencintai ibadah yang dipersembahkan oleh hamba-hambanya kecuali ketika dibarengi, disandingkan dengan yang namanya talabul ilmi. Setelah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwasanya rangkaian ibadah sangatlah banyak. Ada di sana ibadah yang akan dilakukan oleh hamba Allah subhanahu wa ta'ala tanpa didasari dengan ilmu, dan ada pula yang didasari disandingkan dengan ilmu syar'i. Yang mana yang Allah subhanahu wa ta'ala lebih cintai? Maka yang kedua. Yang ketika amalan ibadah tersebut disertai dan disandingkan dengan ilmu syar'i, dengan al-fiqhu, dengan pemahaman. Yang dia melakukan amalan ibadah bukan hanya ikut-ikutan. Bukan hanya ingin mendapatkan sanjungan, pujian. Akan tetapi didasari dengan al-fiqhu. Didasari dengan pemahaman. Oh, pahalanya seperti ini. Ganjarannya seperti ini. Maka inilah amalan ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala sangat cintai. Dan itu merupakan salah satu cara agar seorang hamba bisa menyampaikan, dalam artian akan diterima amalan ibadahnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa ilmu, tanpa bimbingan, tanpa pemahaman yang benar, maka amalan-amalan yang akan dilakukan atau yang telah dilakukan oleh seorang hamba tidak akan bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun yang dia lakukan adalah amalan ibadah yang sangat banyak. Kuantitasnya, jumlahnya. Salat 1000 rakaat. Bersolawat 1 juta kali. Dan yang semisalnya dari amalan-amalan yang tidak didasari dengan ilmu. Maka hal ini akan sulit untuk diterima. karena tidak didasarkan dengan ilmu syar'i, tidak didasari dengan al-ittiba. Kemudian pada riwayat yang berikutnya, Al-Imam Ibn Abdul Bar alaihi rahmatullah berkata dengan sanadnya dari Al-Masdad Ibn Jamil. Al-Masdad Ibn Jamil mengatakan, sami'tu rajulan, aku pernah mendengar seseorang, yas'alul mu'afa Ibn Imran, aku pernah mendengar seseorang bertanya kepada Al-Mu'afa Ibn Imran. Ini yang tadi nisbahnya adalah Ad-Dawsi, yaitu Al-Mu'afa Ibn Imran Ad-Dawsi. Yang kunyah beliau sempat diperselisihkan oleh sebahagian para ulama al-mu'arrikhin, para ulama ahli tarikh. Ada yang mengatakan bahwasanya kunyah Al-Mu'afa Ibn Imran adalah Abu Imran. Ada pula yang menyatakan bahwasanya kunyah beliau adalah Abu Mas'ud. Di dalam riwayat ini, Al-Imam Ibn Abdul Bar menukilkan bahwasanya kunyah yang dimiliki oleh Mu'afa Ibn Imran adalah Abu Imran. Jadi kisahnya ada seseorang yang bertanya kepada Al-Mu'afa Ibn Imran, ya Abu Imran, wahai Abu Imran. Abu Imran, Al-Mu'afa Ibn Imran atau Abu Mas'ud, Al-Mu'afa Ibn Imran, yang kemungkinan kedua-duanya adalah kebenaran, karena tidak menutup kemungkinan beliau memiliki beberapa anak, beberapa putra, yang satu mungkin bernama Imran, yang satu lagi bernama Mas'ud, sehingga terjadilah perselisihan di kalangan ulama at-tawarikh. Maka Abu Imran atau Abu Mas'ud, kedua-duanya berihtimal ada kemungkinan kebenaran yang dibawakan oleh para ulama at-tawarikh. Al-Mu'afa Ibn Imran Ad-Dawsi, sebelum kita membaca riwayatnya, kita sedikit menyampaikan biografi singkat yang ada di sisi beliau alaihi rahmatullah. Al-Mu'afa Ibn Imran lahir pada tahun ke-121 Hijriah. 121 Hijriah. Yang mana beliau adalah seorang yang sangat mumpuni keilmuan yang ada di sisinya. Bahkan sebahagian para ulama yang berada di zaman Al-Mu'afa Ibn Imran memberikan gelar kepada beliau sebagai Syekhul Islam. Syekhul Islam Al-Mu'afa Ibn Imran. Dan kita mengetahui bersama, ulama al-muhaddithin terbagi menjadi tiga tingkatan dalam merekomendasi ataukah mencela para perawi, al-jarh wa ta'dil. Para ulama al-muhaddithin terbagi menjadi tiga tingkatan. Yang pertama, mutasahil. Dia mudah untuk memberikan rekomendasi kepada seseorang. Yang kedua, mutawassit, pertengahan dia, seperti Imam Bukhari wal Imam Muslim, ini kepada tingkatan yang kedua. Kalau yang tingkatan pertama tadi contohnya adalah Al-Imam Ibn Hibban, begitu pula Al-Imam Ibn Majah Sahibus Sunan. Ada lagi tingkatan yang paling atas, Al-Mutasyaddid, yang sangat sulit memberikan rekomendasi kepada seorang perawi kecuali dia mengetahui perawi tersebut benar-benar thiqah baru keluar dari lisannya. Dan para ulama yang berada di tingkatan paling atas ini biasanya tidak akan mengeluarkan sebuah rekomendasi, sebuah at-ta'dil, melainkan pasti akan didengar oleh muhaddithin yang lainnya, karena mereka sangat berhati-hati. Di antaranya adalah tingkatan mutasyaddid atau mutasyaddidun dari kalangan para ulama al-muhaddithin adalah Yahya Ibn Ma'in. Dan Yahya Ibn Ma'in telah diriwayatkan dalam sebuah isnad yang sahih berkomentar tentang keadaan Al-Mu'afa Ibn Imran. Kata Yahya Ibn Ma'in, Al-Mu'afa thiqatun, Ini keluar bukan dari sembarang lisan. Keluar dari lisan al-muhaddis Yahya ibn Ma'in yang beliau berada di tingkatan paling atas, mutasyaddidin. Tidaklah beliau memberikan ta'adil, rekomendasi, apalagi sampai ke derajat thiqatun, kecuali benar-benar seorang perawi tersebut adalah perawi yang terpercaya dari sisi keilmuannya, dari sisi akidahnya, dari sisi manhajnya, dan dari sisi seluruhnya. Al-mu'afa thiqatun. Maka hal inilah yang menjadi pegangan oleh sebahagian para muhaddisin yang lainnya. Ketika Yahya ibn Ma'in telah memberikan ta'dilnya kepada al-mu'afa. Dan di antara para masyayikh atau para guru yang dimiliki oleh beliau adalah Ibnu Jurayj, Abdullah Ibnu Jurayj, begitu pula al-imam al-Auza'i. Dan ada lagi nama yang sangat ma'ruf di tengah-tengah kita yang menjadi guru beliau pula, yaitu al-imam Sufyan al-Thawri. Al-imam Sufyan al-Thawri. Dan di antara murid-murid beliau adalah Waqi' ibn al-Jarrah, kemudian setelahnya Muhammad ibn Ja'far. Waqi' ibn al-Jarrah, Muhammad ibn Ja'far, dan ada lagi yang bernama Baqiyah ibn al-Walid. Ini orang-orang yang ma'ruf di zamannya. Mereka adalah para ulama yang menjadi murid dari Al-Mu'afa ibn Imran. Maka di dalam riwayat ini, Al-Mu'afa ibn Imran ditanya oleh seorang lelaki, "Ya Aba Imran, wahai Abu Imran, ayyuma ahabbu ilaika?" Apa yang lebih engkau cintai? Apa yang lebih engkau sukai? Aqumu usalli al-laila kullah aw aktubu al-hadis? Mana yang lebih engkau cintai, wahai Abu Imran? Apakah aku mendirikan, menunaikan salat malam semalam suntuk dari awal malam hingga akhir malam, seluruh malam aku hidupkan tanpa aku tidur? Itu pilihan yang pertama. Ataukah yang kedua, aktubul hadis? Aku bergadang di malam hari untuk menulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan hadis dari para perawi yang lainnya. Maka Al-Mu'afa ibn Imran, Syekhul Islam alaihi rahmatullah, mengatakan, faqal hadithun taktubuhu ahabbu ilayya min qiyamika min awwali layli ila akhirih. Hadithun taktubuhu ahabbu ilayya min qiyamika min awwali layli ila akhirih. Sebuah hadis yang kau tulis itu lebih aku cintai dibandingkan engkau menunaikan salat malam, mendirikan salat malam dari awal malam hingga akhir. Engkau menulis hadis lebih aku cintai daripada engkau menunaikan salat malam dari awal hingga akhir malam. Ini sebuah nasihat dari seorang alim yang mengetahui kadar kemuliaan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bagaimana seorang yang alim lebih mulia daripada seorang abid, ahli ibadah, adalah tatkala ilmu tersebut bisa ditularkan kepada yang lain, bisa memberikan dampak positif. Berbeda dengan amalan-amalan ibadah yang akan merasakan pahalanya, yang akan merasakan manfaatnya hanyalah dia, si fulan yang melakukan salat malam tersebut. Sementara anaknya, keluarganya, istrinya tidak akan mendapatkan nilai positif, dampak positif, manfaat dari apa yang dia lakukan tersebut. Berbeda dengan ilmu syar'i. Hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam ketika dia menyampaikan maka manfaatnya akan lebih terasa kepada orang yang berada di sekitarnya. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, dalam riwayat yang berikutnya, Al-Mu'afa ibn Imran kembali ditanya oleh orang yang berbeda, ayyu syai'in ahabbu ilaika, apa yang lebih engkau cintai? Usalli, aku mendirikan salat, au aktubul hadis, aku ataukah aku menulis hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Faqal, maka beliau berkata, kitabu hadithin wahidin, menulis satu hadis saja. Perhatikan di sini, menulis satu hadis saja, hanya satu hadis. Ahabbu ilayya min salati laylatin, lebih aku cintai daripada salat semalam suntuk. Satu hadis yang dia tulis lebih dicintai oleh Syekhul Islam Al-Mu'afa ibn Imran daripada seorang yang mendirikan salat semalam suntuk. Maka riwayat ini menguatkan apa yang menjadi nasihat dan wejangan beliau pada riwayat yang sebelumnya. Kemudian pada riwayat yang berikutnya, Al-Imam Ibn Abdul Bar alaihi rahmatullah menukilkan dengan sanadnya dari Al-Hasan, Al-Hasan Al-Basri, Imam Jalil, Jibalun fi ilmih, Al-Alimu, berkata Al-Hasan Al-Basri, Al-Alimu, seorang yang alim, khairun min az-zahidi fid dunya, al-mujtahidu fil ibadah. Seorang yang alim itu lebih baik dibandingkan orang yang zahid pada kehidupan dunianya, orang yang zuhud dalam kehidupan dunianya. Dia tidak ingin mencari harta benda yang sangat melimpah. Dia mencukupkan diri dengan apa yang ada, zuhud dia. Dan terlihat kezuhudannya dari pakaiannya, dari kesehariannya. Dan orang yang zuhud pada kehidupan dunia memiliki keutamaan yang sangat besar sekali. Akan tetapi al-alim lebih baik keadaannya dibandingkan orang yang zuhud tadi. Al-mujtahidu fil ibadah, yang mana seorang yang zuhud itu biasanya mujtahid, bersungguh-sungguh rajin amalan ibadahnya, tidak malas-malasan. Ini seorang yang zahid. Kembali ditekankan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri bahwasanya seorang yang rajin amalan ibadahnya, bersungguh-sungguh terus beramal-beramal, beribadah, maka keadaannya jauh lebih di bawah daripada seorang alim, seorang yang berilmu. Artinya seorang yang alim tetap berada pada kemuliaan yang lebih dibandingkan seorang yang rajin dalam urusan ibadahnya, walaupun dibandingkan dengan seorang yang zuhud dalam kehidupan dunianya. Kemudian Al-Musannif alaihi rahmatullah menukilkan riwayat yang berikutnya dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, li an taghdwa fatata'allama baban min al-ilmi khairun laka min an tusalli 100 rak'atin. Di dalam riwayat lain ada tambahan ya Abu Dzar, sebuah nasihat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khususkan kepada Abu Dzar. Ya Abu Dzar, li an taghdwa, untuk engkau pergi melakukan satu perjalanan, melakukan sebuah perjalanan. Fatata'allama baban minal ilmi, kemudian engkau mempelajari satu bab saja yang berkaitan dengan ilmu syar'i, khairun lak, maka itu lebih baik darimu, min an tusalliya 100 rakaatin, daripada engkau mendirikan sholat sebanyak 100 rakaat. Riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Ibn Abdul Barr di dalam hadis ini, kalau kita bahas secara ilmiah, maka isnad yang dibawakan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah merupakan isnad yang dhaif, yang lemah, karena di dalamnya terdapat seorang yang bernama Abdullah ibn Ziyad al-Bahrani. Abdullah ibn Ziyad al-Bahrani, beliau adalah seorang yang mastur, majhul, tidak dikenal, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Hafidh di dalam At-Taqrib. Akan tapi dari sisi makna, maka nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar, kalau kita mau menyandarkan hadis ini kepada beliau, sejalan dengan apa yang datang dalam adillah Al-Qur'an wa sunnah, maka makna dari hadis ini adalah makna yang sahih. Akan tetapi untuk menyandarkan ucapan ini adalah nasihat dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu hal yang tidak diperkenankan, tidak diizinkan. Karena ada beberapa perawi yang dhaif, yang majhul. Oleh karenanya, untuk mengambil jalan tengah, maka nasihat yang ada ini kita jadikan umum. لِأَنْ تَقْدُوَ فَسَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ. Ketika seseorang berjalan, menempuh satu perjalanan untuk menuntut ilmu syar'i, ataukah sesuai dengan hadis ini atau lafaz ini, baban minal ilmi, dalam perjalanan tersebut dia mempelajari, mendalami, menelaah satu bab dalam bidang ilmu syar'i, apakah itu al-fiqh ataukah usul fiqh, apakah al-hadis ataukah mustalahul hadis, dan yang semisalnya dari abwabul ilm. Maka keadaan mereka yang seperti ini khairun, lebih baik daripada mereka melakukan sholat 100 rakaat. Artinya menyibukkan diri dengan ilmu jauh lebih baik. Banyak-banyak bermajelis ilmu jauh lebih baik daripada banyak-banyak berzikir. Banyak-banyak bermajelis ilmu, menelaah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih baik daripada banyak-banyak melakukan sholat sekian ratus rakaat, sekian ribu rakaat. Ya lait, seandainya waktu yang mereka gunakan untuk berzikir sekian ribu kali, melakukan sholat sunnah sekian rakaat, seandainya hal tersebut atau waktu tersebut mereka alihkan untuk menuntut ilmu syar'i, maka akan jauh lebih baik. Kemudian riwayat yang berikutnya datang dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dan Abu Dzar. Beliau berdua mengatakan, babun minal ilmi tata'allamuhu, babun minal ilmi tata'allamuhu, sebuah bab dalam ilmu syar'i yang engkau pelajari. Ahabba ilayna min alfi raka'atin tatawu'an, lebih kami cintai daripada 1000 rakaat tatawu', 1000 rakaat dari salat sunnah. Babun minal ilmi tata'allamuhu, sebuah bab dalam ilmu syar'i yang engkau pelajari lebih kami cintai daripada 1000 rakaat yang didirikan. Wa babun minal ilmi tu'allimuhu wa umila bihi aw lam yu'mal bih ahabbu ilaina min 100 rakaatin tatawu'. Dan sebuah bab dari ilmu syar'i yang engkau ajarkan, apakah yang engkau ajarkan itu diamalkan oleh manusia ataukah tidak diamalkan oleh mereka, tetap ahabbu ilaina, tetap kami cintai, lebih kami cintai. Ini ucapan dari Abu Dzar dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, min 100 rakaatin tatawwu'a, dibandingkan 100 rakaat dalam salat sunnah. Jadi belajar memiliki keutamaan yang besar. Mempelajari ilmu belajar ilmu memiliki keutamaan yang sangat agung sekali. Begitu pula mengajarkannya. Apakah yang diajarkan tersebut diamalkan oleh orang yang mendengarnya ataukah tidak diamalkan? Tetap dia mendapatkan keutamaan. Kemudian kata beliau, waqala sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kami pernah mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, idza ja'a al-mautu talibul ilmi wa huwa ala tilkal hal mata syahidan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam di dalam riwayat yang dinukilkan oleh beliau, idza ja'a al-mautu, jika datang kematian, talibul ilmi, seorang penuntut ilmu. Jadi dia sedang membahas ilmu syar'i, sedang belajar ilmu syar'i di ma'had ahli sunnah, di pondok pesantren, di tempat-tempat yang lainnya. Kemudian qadarullah, Allah mentakdirkan dia mati dalam keadaan demikian. Diwafatkan, diambil ruhnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ala tilkal hal. Dalam keadaan dia masih berstatus sebagai talibul ilmi. Berstatus sebagai seorang penuntut ilmu. Penuntut ilmu di sini bukan hanya santri. Penuntut ilmu di sini sangat luas cakupannya. Orang yang hanya hadir ba'dal maghrib kajian, atau ba'dal asr, atau ba'dal isya. Dia mengosongkan waktunya, meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu syar'i, memahami bahasa Arab, memahami tajwid, dan yang semisalnya, dikatakan sebagai talibul ilmi. Jadi jangan kita bayangkan talibul ilmi artinya adalah santri yang sehariannya penuh dengan Al-Quran, penuh dengan hadis, dan amalan-amalan yang lainnya. Tidak. Bahkan para ikhwan yang meluangkan waktunya untuk mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala pun masuk ke dalam label talibu al-ilmi. Masuk ke dalam seorang yang akan mendapatkan gelar talibu al-ilmi. Yang mana kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat ini, seorang yang mati, yang wafat dalam keadaan dia berstatus sebagai talibul ilmi, mata syahidan. Dia mati dalam keadaan syahid. Dan seorang yang syahid telah kita ketahui kemuliaan-kemuliaan yang akan didapatkan oleh mereka dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Ayuhat talabah ya ra'akumullah. Kita lanjutkan sedikit periwayatan yang datang dari Al-Imam Ibn Al-Bilbar alaihi rahmatullah di dalam nomor riwayat ke-116. Qala al-musannif alaihi rahmatullah bi sanadihi dari Ibn Wahab, Abdullah Ibn Wahab, qala, beliau berkata, kuntu inda Malik Ibn Anas. Pada satu hari aku pernah bersama Malik ibnu Anas. Faja'at salatu zuhur awil asri. Maka ketika aku bersama Malik ibnu Anas, kata Abdullah ibnu Wahab, ketika itu kami berada atau masuk kepada kami salat, waktu salat zuhur ataukah asr. Masuk kepada kami waktu salat ad-duhur ataukah asr. Jadi Abdullah ibn Wahab yang merupakan murid dari Malik ibn Anas bertamu, bertandang ke rumah sang syekh atau sang guru untuk mengambil periwayatan, mengambil hadis dari Malik ibn Anas. Kalau kita ambil contoh mungkin dari pagi sampai mendekati waktu duhur. Dan ketika masuk waktu duhur, maka Abdullah ibn Wahab masih berada di sisi Malik ibn Anas. Wa ana aqra'u alaih. Ketika masuk waktu duhur tersebut, aku sedang membaca periwayatan-periwayatan yang ada di kitabku kepada beliau untuk meng-cross-check atau mengecek kembali apakah riwayat-riwayat sahihah ataukah da'ifah. Wa anzuru fil ilmi baina yadayhi. Dan dalam keadaan ketika masuk waktu zuhur ataukah asr tersebut, aku menyimak ilmu yang ada di sisi beliau, di sisi Malik ibnu Anas. Kemudian kata beliau, fajama'tu kutubi. Karena masuknya waktu sholat tersebut, aku berusaha untuk mengumpulkan kitab-kitabku, wa qumtu li arka', dan aku ingin berdiri untuk menunaikan sholat sunnah sebelum az-zuhur. Faqala li Malikun, maka al-imamu Malik ibnu Anas mengatakan kepadaku, ma hadza, ada apa ini? Kenapa ketika masuk waktu zuhur engkau langsung bergegas menyimpuni kitab-kitabmu dan langsung ingin melakukan sholat sunnah? Qultu aku mulis sholah. Maka Abdullah ibn Wahab mengatakan, aku ingin menunaikan sholat sunnah sebelum zuhur. Qal, maka Imam Malik ibn Anas mengatakan, inna hadza la'ajab. Sungguh ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Dia sedang meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW, sedang menuntut ilmu di hadapan Malik ibn Anas, masuk waktu zuhur, kemudian dia bergegas untuk menyelesaikan majelis tersebut. Bukan gurunya yang mengakhiri, tapi dari sang murid, dari Abdullah ibn Wahab. Maka dikatakan oleh Al-Imam Malik ibn Anas, inna hadza la'ajab, sungguh ini adalah perkara yang mengherankan. Faman ladzi qumta ilaihi bi afdali min alladzi kunta fihi. Sesungguhnya apa yang ingin engkau lakukan itu bukan sesuatu yang afdal, bukan sesuatu yang lebih utama dibandingkan apa yang kamu berada di atasnya sekarang ini. Artinya salat sunnah yang akan kamu lakukan, wahai Abdullah bin Wahab, bukan sesuatu yang lebih utama, bukan sesuatu yang afdal dibandingkan majelis ilmu yang sedang kita adakan, membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, "Idza shahhatin niyyah fi." Jika niat seorang talibul ilmi tadi sahih, benar. Artinya ada sebuah qaid, ada sebuah syarat yang dijelaskan oleh Imam Malik ibnu Anas radhiyallahu atau alaihi rahmatullah. Sebuah qaid, sebuah syarat yang disebutkan oleh Imam Malik ibnu Anas alaihi rahmatullah. Ketika kita telah membahas dalam riwayat-riwayat yang sebelumnya bahwasanya seorang yang menuntut ilmu jauh lebih utama daripada seorang yang melaksanakan 100 rakaat, seorang yang berzikir, seorang yang berpuasa, seorang yang sholat sunnah. Ada qaidnya, ada syaratnya. Kapan ilmu tersebut bisa lebih utama daripada amalan-amalan soleh, daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dijelaskan qaidnya oleh Al-Imam Malik ibn Anas alaihi rahmatullah, "Idza shahhatin niyyatu fi." Jika niat seorang talibul ilmi tersebut benar. Jika niat seorang talibul ilmi tersebut jujur di dalam amalannya tersebut. Karena seorang talibul ilmi di antara dua niat, apakah dia mengikhlaskan amalannya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, artinya dia akan memiliki niat mengangkat kejahilan, mengangkat kebodohan yang ada di dirinya, ataukah niat yang kedua, hanya ingin sekedar mengisi kekosongan, ataukah waliyadzubillah mendapatkan sanjungan pujian dari orang lain. Niat-niat yang berhubungan dengan ar-riya, bukan berkaitan dengan keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika niatnya model yang pertama dibangun di atas ikhlas kepada Allah Jalla wa ala, niatnya benar, sahih, jujur dalam bertalabul ilmi, maka dalam keadaan seperti inilah seorang yang bertalabul ilmi lebih baik daripada orang yang melakukan 1000 rakaat, lebih baik daripada orang yang melaksanakan 100 rakaat, lebih baik daripada orang yang salat sunnah. Akan tetapi jika niat seorang talibul ilmi tadi rusak, tidak benar, maka kebalikannya. Ketika dia melakukan amalan soleh, beribadah, sholat, puasa, misalnya, ketika dibarengi dengan niat yang sahih dalam amalan-amalan tersebut, maka itu adalah lebih afdal bagi dirinya, lebih utama bagi dirinya. Maka qaid, syarat yang disebutkan oleh Imam Malik ibnu Anas menunjukkan kepada kita dalam menuntut ilmu syar'i haruslah sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jujur di dalam thalabul ilmi, benar-benar mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, benar-benar menginginkan agar kejahilan kita yang banyak ini segera diangkat oleh Allah Jalla wa'ala. Dan cara-cara yang lainnya agar seorang thalibul ilmi bisa memurnikan, menjadikan niatnya jujur di dalam at-talab. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini yang bisa saya sampaikan dalam majlis kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.